bernyanyi. Di malam sunyi sepi begini, adakah dirimu mendengar suaraku mengalunkan simfoni rindu padamu? Angin malam pun turut bernyanyi, apakah dirimu merasakan semuanya tentang cinta yang bersemi di hati? Rindu, rindu, rindu, rindunya diri ini. Rindu, rinduku ingin bersamamu. Tak tahan diriku menanti jawabanmu, kepastian cinta yang akan kau berikan. Apakah dirimu merasakan semuanya tentang cinta yang bersemi? Pastian cinta.